إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه وخليله أما بعد عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله فهو وصية الأولين والآخرين عباد الله kehidupan di dunia yang penuh dengan dinamika sekarang di atas esok di bawah sekarang di bawah besok di bawah dan hingga mati terus di bawah terus dinamika berjalan dalam kehidupan dunia ini karena demikianlah ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala menjadikan sekarang berdosa, sekarang iman turun, besok naik. Sekarang ada yang berbuat maksiat, besok dia bertobat. Demikianlah kehidupan dunia akan terasa indah. Ada yang kaya, ada yang miskin. Fakta ini, inilah kunci kebahagiaan hidup dunia bagi orang yang ingin mengenyam. Walau hanya secuil dari kehidupan dunia, dari indahnya dan kebahagiaan hidup dunia, maka tiada lain, tiada cara lain selain mengakui akan qada Allah wa qadaruhu, ketentuan dan takdir Allah Subhanahu wa taala. Namun fakta seringkali berbeda dengan syariat. Fakta seringkali berbeda dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Kenyataan di lapangan seringkali berbeda dengan ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala menimpakan musibah agar kita bersabar, untuk diuji kesabaran kita, untuk ditingkatkan derajat kita, dan kemudian kita untuk dihapuskan dosa-dosa kita. Namun seringkali musibah disesali, seringkali musibah ditangisi, seringkali bencana diratapi. Mengapa Allah Subhanahu wa taala tidak sayang? Adakah Allah Subhanahu wa taala telah menutup pintu rahmat kasih sayangnya untuk saya sehingga musibah silih berganti, berjuang, bekerja banting tulang, namun pintu kemiskinan terus terbuka untuk saya dan pintu kekayaan tidak pernah seakan terbuka. Seringkali ada dari kita yang dalam kehidupan dunia menderita sakit, ia telah berobat, berupaya dengan berbagai macam cara, doa dia panjatkan, ruqyah dia baca, pengobatan herbal ia lakukan, dan pengobatan medis pun ia jalani. Namun kesembuhan yang ia cita-citakan tidak kunjung tiba, sehingga ia akhirnya berputus asa dan berkata, memang Allah Subhanahu wa taala tidak lagi sayang kepada saya. Subhanallah. Begitu kerdilkah iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga kasih sayang Allah Subhanahu wa taala diukur dengan materi, dinilai dengan kesehatan, dinilai dengan harta. Subhanallah. Rasulullah SAW telah mengatakan, "Lau kanatid dunya tazinu 'indallahi janaha ba'udah." Andai dunia beserta isinya ini senilai janaha ba'udah, sayap lalat, ma syariba kafirun minha syarbatan ma. Niscaya Allah Subhanahu wa taala tidak akan pernah membiarkan orang kafir menengguk air walaupun hanya seteguk. Namun kasih sayang Allah Subhanahu wa taala tidaklah diukur dengan materi. Kasih sayang Allah Subhanahu wa taala kepada hambanya tidaklah diukur dengan harta benda. Namun kasih sayang Allah Subhanahu wa taala diukur dengan taufik dan hidayah. Kasih sayang Allah Subhanahu wa taala diukur dengan dibukakannya pintu hidayah, dibukakannya pintu hati Anda untuk menerima dinul Islam. Inilah sejatinya kasih sayang yang abadi, kasih sayang yang sejati, yang benar-benar tidak akan pernah luntur. Karena Rasulullah SAW tatkala menggambarkan tentang kasih sayang, arti kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Allah SWT mengatakan, man yuridillahu bi khairan yufaqihhu fiddi. Barang siapa yang Allah kehendaki untuk mendapatkan kebaikan, barang siapa yang Allah sayangi, Allah cintai, Allah akan berikan dia al-fiqhu fiddi, pemahaman dalam ilmu agama. Bukan harta benda, bukan kedudukan, bukan kekayaan, tidak. Bukan kesehatan, tidak. Bahkan Rasulullah SAW lebih jauh menggambarkan bahwa ujian dalam harta benda, ujian dalam kesehatan, ujian dalam kehidupan dunia, itu adalah bukti nyata Allah sayang. Allah mengatakan, Rasulullah SAW bersabda, asyaddun nasi bala'an al-anbiya summal amsal fal amsal. Sejatinya orang yang paling berat ujiannya, paling berat cobaannya adalah al-anbiya, para nabi, dan kemudian orang yang di bawahnya nabi, dan kemudian seterusnya orang yang imannya tinggi dan imannya tinggi. Karena pada suatu hari Rasulullah SAW tatkala beliau menderita demam, putrinya Fatimah radhiyallahu taala anha wa an abiha bertanya kepada Rasulullah SAW tatkala melihat, menyaksikan bapaknya begitu menderita, begitu merasakan betapa beratnya rasa demam yang ia alami. Beliau mengatakan, innaka la tu'aq ya Rasulullah. Ya Rasul, sungguhnya engkau merasakan panas yang tinggi. Rasul mengatakan, bala inni u'aku kama yu'arku rajulaini minkum. Benar, aku merasakan demam, aku merasakan panas badan sebagaimana dirasakan oleh dua orang di antara kalian. Cerita yang harus ditanggung oleh dua orang, rasa demam yang biasanya ditanggung oleh dua orang ditimpakan sekaligus kepada Rasulullah SAW. Karena ya saudaraku siman sakidah, apakah anda mengira, apakah anda menduga bahwa tatkala anda menumbuh suburkan iman, apalagi sampai anda mengucapkan dalam lisan bahwa ana mu'min, ana bertakwa, aku beriman, aku menjadi seorang hamba yang salafi, aku menjadi hamba yang bertakwa, kemudian Allah Subhanahu wa taala akan membiarkan anda melenggang kanggung? Kalla, tidak. Ahasibannas an yutraku ayyakulu amanna wa hum la yuftanu. Akankah manusia itu mengira, apakah manusia itu menduga bahwa mereka akan dibiarkan bahwa ujian yang Allah siapkan untuk anda semakin berat? Karenanya jangan pernah, marilah kita berubah pikiran, mulai merubah pola pikir kita, sudut pandang kita. Kasih sayang Allah Subhanahu wa taala tidaklah diukur dengan materi, justru sebaliknya, kasih sayang Allah Subhanahu wa taala ditandai dengan banyaknya musibah, ditandai dengan banyaknya bencana, ditandai dengan banyaknya ujian. Asyadun nasi bala'an al-anbiya ufal anbiya. Demikian penegasan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena ibadallah, marilah kita terus menyadari diri kita, mengenali diri kita, siapakah kita, siapakah saya. Semakin kita kenal dengan diri kita, maka kita akan semakin waspada dan kita akan semakin tahu apa yang akan kita hadapi di hari esok. Ujian, tantangan, atau hamparan karpet merah yang mulus, yang menjadikan hidup ini sebegitu, begitu mudah, lancar, urusan semua begitu ringan, tidak. Semakin anda beriman, maka tantangan akan semakin berat, tanggung jawab akan semakin besar, dan ujian pun akan semakin terasa pedih di hati. Karena ibadallah, marilah kita tahu diri, marilah kita mulai melebarkan sudut pandang kita tentang arti iman, tentang kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Kasih sayang Allah bukanlah materi. Kasih sayang adalah iman dan takwa. Inilah kasih sayang Allah yang sejati. Bila anda telah mendapatkan iman, bila anda telah diberi bekal takwa dalam hati anda, maka semuanya itu tidaklah ada artinya. Karena Rasulullah SAW mengatakan dalam ini, menggambarkan tentang kehidupan orang-orang yang telah beriman dan tahu tentang jati dirinya, menyadari apa yang akan ia alami dengan iman dia. Allah mengatakan ajaban li amril mu'min, begitu mengherankan urusan setiap mu'min. Inna amrahu kullahu khair, sejatinya seluruh urusannya itu pasti baik. In asabathu sarra syakar fakana khairan lah, kalau dia ditimpa mendapatkan rizki, kelapangan, kemudahan, ia bersyukur. Ia tidak mengatakan, ia tidak menduga bahwa ini adalah jerih payah dia, dan juga dia tidak mengira bahwa Allah Subhanahu wa taala telah menyayangi dia, menjadikan ini berarti tanda bahwa iman, amal saleh dia diterima. Tidak. Namun ia sadar ini adalah benar-benar murni karena Allah. Karenanya ucapan yang hendaknya kita ucapkan selalu tatkala mendapatkan keberhasilan, kesuksesan, hadza min fadli rabbi. Apakah selanjutnya? Ini adalah kemurahan dari Allah. Namun ingat kata-kata selanjutnya, ayat selanjutnya, liyabluwani, kemurahan, kemudahan, rahmat, kasih sayang, rizki, itu semuanya murni dari Allah. Namun tujuannya untuk apa diberikan kepada anda? Sebagai bukti kasih sayang? Kalla, bukan. Sebagai pertanda bahwa amalan anda diterima? Kalla, tidak. Allah menegaskan liyabluwani, nikmat ini, kemurahan ini adalah sebagai bala, sebagai ujian. A'ashkuru am akfur, apakah aku beriman atau kufur? Karena ibadah Allah, jangan pernah mengaitkan rahmah, jangan pernah mengaitkan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala dengan rizki, nikmat, kemudahan, kelapangan. Kala bahkan semuanya itu adalah ujian, itu awal dari ujian Allah Subhanahu wa taala untuk membuktikan bahwasanya anda beriman atau anda kufur. Dan bila anda kufur, na'udzubillah, Allah telah siapkan untuk anda azab yang pedih. La in syakartum la azidannakum, kalau kalian bersyukur Allah akan tingkatkan nikmatnya, terus akan Allah tambah ujiannya, Allah akan lipat gandakan ujiannya. Namun sebaliknya bila kalian gagal, inna adzabi lasyadid, sungguh siksa Allah begitu pedih. Ibadallah. Selanjutnya Rasulullah SAW mengatakan, in asabathu sarra syakar, kalau ditimpa kesenangan ia bersyukur. Wa in asabathu dharra sabar, kalau dia ditimpa dharra, kesusahan, ia tabah. Ia sadar ini adalah ujian, ini adalah cobaan dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak perlu ada yang ditangisi, tidak perlu ada yang diratapi, tidak perlu ada yang disesali, tidak perlu ada yang disalahkan. Inilah ujian, karenanya harus dihadapi dengan sabar. Fakana khairun lah, maka musibah, bencana, kegagalan itu akan menjadi baik. Karena Allah Subhanahu wa taala telah menegaskan, ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum, tidaklah ada musibah yang menimpa kalian baik di bumi ataupun ada pada diri kalian, illa fi kitabim min qabli an nabraha, semuanya itu telah Allah tulis, semuanya Allah telah tentukan, telah Allah gariskan sebelum diwujudkan. Inna dzalika 'ala Allah yasir, urusan takdir itu begitu ringan bagi Allah, begitu mudah. Namun apa tujuannya? Apa manfaatnya Allah menurunkan, menentukan takdir? Allah menjelaskan, likaila ta'saw 'ala ma fatakum wa la tafrahu bima ataakum wallahu la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur, agar kalian la ta'saw 'ala ma fatakum, tidak pernah meratapi, tidak pernah menangisi segala yang telah berlalu, segala yang telah kita titipkan pada lembaran hari kemarin. Wala tafrahu bima ataakum, dan agar kalian tidak lupa daratan dengan atau akibat dari apa yang telah Allah berikan kepada kalian. Wallahu la yuhibbu kal mukhtalin fakhur, sejatinya Allah Subhanahu wa taala tidak suka, tidak cinta terhadap orang-orang yang mukhtal, orang yang sombong, dan orang yang angkuh fakhur. Aqulu qawli hadza wastaghfirullah li wa lakum innahu huwal ghafurur rahim. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. عباد الله, الإيمان بالقدر خيره وشره, beriman kepada takdir yang baik ataupun takdir yang buruk, itu adalah bagian dari rukun iman kita, bagian dari pilar iman kita, dan itulah kunci bahagia hidup di dunia. Karena ibadallah, dunia beserta isinya ini adalah bagian dari takdir. Itu adalah bagian dari iradah kauniyah Allah Subhanahu wa taala, kehendak Allah Subhanahu wa taala. Karenanya hiduplah dinamis dengan kehendak Allah. Di saat Anda ditimpa musibah, sabarlah. Ingatlah ini adalah ketentuan Allah dan demikianlah garis takdir Allah Subhanahu wa taala, tidak mungkin berubah, tidak mungkin ditunda dan tidak mungkin dicepatkan. Dan bila Anda ditimpa kesenangan, ingatlah selalu itu pun bagian dari suratan dari Allah Subhanahu wa taala. Namun Anda memiliki hal yang harus Anda pikirkan. Anda memiliki tanggung jawab yang harus Anda wujudkan. Anda memiliki tugas yang Anda harus Anda jalankan. Bila tidak, Anda akan disiksa Allah Subhanahu wa taala. Apakah itu? Itulah iradah kauniyah Allah Subhanahu wa taala. Allah telah menegaskan, ya ayyuhan nas, wahai para manusia semuanya, udkhulu fis silmi kafah, jalankanlah agama Islam dengan sempurna, dengan utuh. Allah Subhanahu wa taala tidak menginginkan kita untuk memikirkan takdir. Allah Subhanahu wa taala tidak menginginkan dari kita untuk mengurus takdir. Karena Rasulullah SAW berpesan, i'malu fakullun muyassarun lima khuliqalah, beramallah kalian, itulah tanggung jawab kalian. Tidak perlu berpikir mengapa dan kenapa, untuk apa Allah Subhanahu wa taala menentukan, menggariskan, itu bukan urusan kita. Serahkan semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang menjadi tanggung jawab kita adalah amal, apa yang telah kita kerjakan, apa yang telah kita jalankan dari syariat Allah Subhanahu wa taala, itulah yang harus kita pikirkan. Karenanya takdir itu adalah sir, rahasia Allah Subhanahu wa taala yang tidak mungkin kita bisa singkap. Semakin kita bertanya, semakin kita ingin mencari, maka kita akan semakin jauh dan semakin kita semakin tidak mampu, tidak kuasa. Namun bila takdir kita serahkan, dunia kita serahkan pada dinamika kehendak Allah Subhanahu wa taala, maka bahagia akan dapat kita gapai. Tentram, susah kita senang, terhimpit kita senang, bahagia apalagi kita lapang, kita pun senang. Karena kepada Allah, marilah terus kita sadari takdir, kita pelajari takdir, dan kemudian kita aplikasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Inilah kunci kebahagiaan kita. Dan ingatlah, dunia bukanlah indikasi dari kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Karena Rasulullah mengatakan, innallaha yu'ti dunya man ahab wa man la yuhib. Allah Subhanahu wa taala itu membagi harta dunia, kekayaan dunia, kepada orang yang Allah cintai dan kepada orang yang Allah benci. Semuanya sama Allah beri. Namun sejatinya surga, sejatinya rahmah, sejatinya hidayah tidaklah akan diberikan kecuali kepada orang-orang yang Allah cintai. Karena pertanyaan yang harus Anda tanyakan, Anda titik garis, Anda beri garis bawah yang tebal, apakah saya termasuk orang-orang yang diberi di, apakah saya termasuk orang-orang yang telah dibukakan pintu hati untuk beriman? Namun fakta menyatakan sebaliknya, waktu kita telah habis, umur kita telah berlalu, tenaga kita telah lalai. Untuk apa? Untuk memikirkan, mengukir dunia, sesuatu yang pasti terjadi, dan kita lupa untuk mengukir akhirat, sesuatu yang itu spekulasi. Sebagai orang mukmin yang beriman dan bertakwa, sejatinya kita ini telah terperdaya oleh banyak hal di dunia ini. Dunia ini telah memperdayai kita, membelenggu potensi kita sehingga kita menghabiskan potensi, tenaga, waktu kita untuk memikirkan dunia. Namun akhirat kita yang itu seharusnya yang kita pikirkan, ternyata sering kita lalaikan dan kita penggalikan. Ibadallah, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi, ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik wa an'im 'ala 'abdika wa rasulika nabina Muhammadin wa 'ala alihi wa ashabihi wa anna ma'ahum bimannika wa judika wa karamika wa ihsanika ya arhamar rahimin. Allahumma arham al-muslimin wal muslimat, Allahumma arham al-muslimin wal muslimat, Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wa tub alaihim innaka antat tawwabur rahim. Allahumma taqabbal minna innaka samiun qaribun mujibud da'wat. Allahumma yassir lana umurana wa farijna min kurbatina. Allahumma habib ilayna al-iman wa zayyinhu fi qulubina wa karihna al-kufra wal-fusuq wal-isyan waj'alna min ar-rasidin. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum innahu wal-ghafurur rahim. Aqimus salat.